الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد dalam kajian yang lalu kita mengetahui dan insyaallah memahami kaidah dari qawaid berbagai kaidah al-hizbiyyin di masa kita ini, yaitu al-adl wal-insaf, jenis yang kedua yang diistilahkan oleh mereka dengan manhaj al-muwazanah baina al-hasanati was-sayyi'at. Perimbangan, manhaj perimbangan dalam menyebutkan ahlul batil dari sisi kebaikannya dan kejelekannya, yang ternyata di balik kaidah ini tersimpan makar besar terhadap sunnah dan ahli sunnah, terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan al-manhaj salafi, kemudian ahlus sunnah itu sendiri. Makar besar tersebut adalah pembelaan terhadap ahlul bid'ah wal ahwa. Pembelaan terhadap ahlul bid'ah wal ahwa yang kemudian boleh-boleh saja dan legal untuk seorang bermajlis, duduk bersama, berjalan bersama, bermusyawarah, berdakwah bersama dengan ahlul bid'ah, baik itu sufi atau khariji minal khawarij atau syi'i dan yang lainnya. Kalau dahulu al-ikhwanul muslimun dengan Hasan al-Banna-nya memasyhurkan kaidah ijtama'na fi mattafaqna 'alaih, kita bersatu, bekerja sama, berkumpul, berorganisasi dalam berbagai urusan yang kita sepakat tentangnya, wa ya'dhuru ba'dhuna ba'dhan fi makhtalafna fi. Kemudian kita memberi uzur, memberi dispensasi sebagian kita terhadap sebagian yang lainnya dalam hal yang kita berselisih dengannya. Kaidah ini sebagaimana sudah sering dibahas, pada penerapannya kalau kita ingin tahu makna dan maksud yang dimaukan oleh Hasanul Banna dan oleh Ikhwanul Muslimin, maka kita harus mengetahui praktek dari ucapan ini. Kalau kita enggak tahu prakteknya, bisa tertipu. Bukankah benar, Ustaz? Kita bergabung bersama dalam urusan yang kita memang sepakat. Kalau kita ada perbedaan dalam berbagai masail, dalam tata cara sholat, dalam beberapa masail shaum, dalam beberapa masail haji, nah, masail fiqhiyah, kita saling memberi uzur. Nah, ya kalau itu masail yang dimaksud adalah masail fiqhiyah yang terjadi khilaf, khilaf faham, atau khilaf afham di antara ulama ahli sunnah. Apakah tawaf wada disyariatkan oleh untuk orang yang umrah sebagaimana disyariatkan untuk orang yang berhaji? Terjadi khilaf, maka kita saling mentolerir, saling memaafkan, berlapang dada terhadap saudara kita yang berbeda pendapat tentang masalah ini, maka ini sidqun haqqun. Nah, tetapi makna dari kaidah yang mereka sebarluaskan, mereka doktrinkan kepada pengikutnya, akan diketahui makna dan maksudnya melalui praktek. Ternyata al-ikhwanul muslimin dan dengan Hasan al-Banna-nya bergabung dengan sufia, berbagai tarekat sufi, bergabung dengan orang-orang barakallahu fikum syiah rafidah, bahkan dalam pergerakan politiknya juga bergabung dengan nasraniyin. Beberapa anggota resmi partai al-ikhwanul muslimin nasara. Maka berjalanlah kaidah yang mereka selalu dengung-dengungkan, ijtama'na fi mastafaqna 'alaih atau ijtama'na fi ma'na barakallahu fikum fi mastafaqna 'alaihi wa ya'dhur ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fi fa ya'dhur as-sunni dhaka as-syi'i, memberi seorang sunni ini memberi uzur, mentolerir zat orang yang syi'i tadi atau orang yang syi'i tersebut dalam akidahnya. Kita sama-sama muslim, di sini kita bersatu, katanya. Kita sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Kita berbeda dalam bagaimana menyikapi sahabat Nabi. Apakah Abu Bakar dan Umar itu seorang yang saleh atau seorang yang fasik? Kita menyatakan saleh, Syiah menyatakan fasik. Kesaling memaafkan, saling mentolerir. Kita bergabung, kita berdakwah. Jangan berbicara perbedaan. Kita menganggap la ya'lamul ghaiba illallah. Ahli sunnah wa salafi menganggap tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah. Sementara Syiah menyatakan a'immatuhum, imam-imam mereka, 12 imam mereka yang mereka agungkan melebihi Allah subhanahu wa ta'ala, juga mengetahui perkara yang ghaib. Maka dalam kaidah al-ikhwanul muslimin, kita mentolerir yang seperti itu. Kita berbeda dalam hal ini. Nah, enggak ada masalah, kita bergabung, musuh kita Yahudi. Kita sama-sama memerangi Yahudi, maka kita sepakat di sini, kita bersama berorganisasi dan seterusnya. Yang sekarang dilanjutkan juga oleh Ihya' Turat. Bagaimana mereka bergabung, berteman, bersaudara dengan Syiah Rafidah, memuji, menyanjung tokohnya, memuji perjuangan Syiah. Dilanjutkan oleh Jam'iyat Ihya' Turat. Maka berlanjut, berjalan terus, zaman berganti, generasi berganti. Para ulama telah wafat. Muncullah orang-orang semacam, secara urutan, muncullah sururiyah al-qutbiyah yang memunculkan kaidah-kaidah kemarin itu. Al-adl wal-insaf wal-muwazanat baina al-hasanati was-sayyi'at. Karena ini sudah terbantah. Kita dahulu tahu barang siapa yang menyebarkan atau berkeyakinan akidah atau manhaj al-muwazanah ini, manhaj al-muwazanah ini tadi, maka dia adalah sururi kutbi, ikhwani. Enggak berani lagi menampilkan kaidah ini terang-terangan, maka dimunculkan ucapan-ucapan dengan redaksi lain. Antara lain yang diucapkan oleh Alil Halabi, dalam pernyataannya, salah satu pernyataannya yang sering dia ulang-ulang di berbagai majelis, terekam. Apa kata dia? La naj'al ikhtilafana fi ghairina sababan lil khilafi bainana. Jangan kita menjadikan perselisihan kita, perbedaan pendapat kita tentang orang-orang lain selain ahli sunnah menjadi sebab perselisihan di internal kita. Kita berbeda menilai orang-orang di luar kita kita berbeda di dalam penilaian kita, vonis kita terhadap beberapa orang di luar ahli sunnah, kemudian ini menjadi sebab perselisihan internal ahli sunnah. Bagus enggak kaidah ini? Kita talabatul ilm butuh bimbingan ulama, butuh irsyadat ulama, taujihat al-a'immah. Kalau kita enggak kembali kepada mereka, nah maka kita akan menjadi apa? Menyimpang dan tersesat. Kembalikan kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Antum ya talabatul ilm, silakan, dan itu yang semestinya juga antum lakukan, belajar an-nahwu wal-lugha was-sarf wal-hadits wa rijal hadits wa mustalahul hadits. Naam. Wa usul fiqhi wa usul tafsir wa qawaid fiqhiyah wal fiqhi dan yang lainnya, belajar Al-Qur'an, hifdzul Qur'an wa yang lainnya dari ulum diniyah dan alat-alat ilmu din ini tadi. Silakan, serius. Yang serius dan sungguh-sungguh. Tapi jangan lupa bahwa kita punya ulama. Problem yang muncul di zaman kita sudah berbeda pakaian dengan problem yang sebelumnya, walaupun intinya sama. Bid'ah yang ada di zaman kita ini sudah memakai pakaian tidak sama dengan pakaian 20 tahun yang lalu. Sehingga betapa butuhnya kita kepada amthal al-a'immah seperti Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, Syekh Ubaid al-Jabiri, Syekh Ahmad bin Yahya al-Najmi, Syekh Shalih al-Fauzan dan yang semisalnya, Syekh al-Albani, Syekh Ibn Baz rahimahumullah jami'an. Jangan kemudian, lah ini urusan ulama, kita sibuk dengan ini, sudah ya ikhwan, jangan bicara lah. Ini salah yang seperti ini. Antum tanpa disadari telah menyeret, menggiring diri antum kepada kesesatan, penyimpangan. Secara perlahan. Bahkan lebih parah lagi, antum telah menyiapkan diri antum untuk menyesatkan orang lain. Dan ini sudah terjadi. Barakallahu fikum. Seperti yang telah terjadi pada Ali Al-Halabi. Yang sekarang diantara kaidah dia, dan dia ulang-ulang, dia tanamkan kepada pengikutnya. La naj'al ikhtilafana fi ghairina sababan lil khilafi bainana. Janganlah kita menjadikan perbedaan pendapat kita tentang orang lain jadi sebab perbedaan antara di internal ahli sunnah ini. Apa? Siapa orang lain yang dimaksud? Siapa orang lain yang dimaksud? Mari kita dengarkan beberapa pernyataan Ali Al-Halabi yang banyak sekali kita ambil sebagiannya. Nah, di dalam karyanya yang berjudul Manhaj As-Salafus Salih. Masya Allah. Judul bukunya Manhaj As-Salafus Salih. Talibul ilm la yaqtar. Jangan tertipu dengan yang semisal ini. Menarik judulnya. Menarik tema yang tertulis di dalam ghilaf. Yang tercantum di dalam kulit buku. Nah, tetapi isinya ternyata menyelisihi apa yang disebutkan dalam judul buku tersebut. Manhaj As-Salafus Salih, Masya Allah. Di antara yang ada di dalamnya, kata dia di halaman 326 dalam ta'liknya, qala wa hadha nafsuhu ma'na ma ukarriruhu daiman min qawli. Inilah yang makna yang selalu aku mengulang-ulangnya dalam perkataanku. Perhatikan, dia sendiri mengakui, selalu aku mengulang-ulanginya. Nah, la yajuzu an naj'al khilafana al-ijtihadi al-mu'tabar nahnu ahlas sunnah fi ghairina mimman khalafas sunnah. Tidak boleh kita menjadikan khilaf kita dalam bentuk ijtihad yang mu'tabar. Perhatikan, al-ijtihad mu'tabar nahnu ahlus sunnah, kita sebagai ahlus sunnah ini, fi ghairina, tentang orang-orang selain kita, mimman khalafas sunnah, siapa orang selain kita dari orang-orang yang menyelisih sunnah, min mubtadi'in, dari kalangan atau dari seorang yang mubtadi', ya. Kita akan tahu nanti lebih rinci lagi siapa yang dimaksud dengan mubtadi'. Kalau kita khilaf tentang seorang mubtadi', sebagian kita menganggap ini muktadir, yang ini mengatakan tidak. Jangan kemudian menjadi sebab khilaf internal di antara kita. Nah, kemudian dia melanjutkan, au sunniin waqa'a fi bid'atin, atau seorang sunni jatuh pada sebuah bid'ah, pada sebuah akidah bid'ah, i'tiqad bid'ah. Sababan fil khilafi bainana, nahnu ahlus sunnah, kita antar sesama ahli sunnah. Nah, kemudian ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum, untuk lebih jelasnya siapa ghairuna itu, ternyata dia perlahan-lahan semakin hari ini semakin memperjelas. Nah, wallahu barakallahu fikum. Naam, satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dalam bait syair yang tadi yang pertama, satubdi lakal ayyam ma kunta jahilan, hari, perjalanan hari, pergantian hari ini akan menampakkan kepada kamu sesuatu yang kamu sebelumnya jahil tentangnya, tidak tahu tentangnya, akan ditampakkan oleh pergantian hari ini nanti bersama bertambahnya hari. Wa ya'tika bil akhbar man lam tuzawwidi, dan akan datang kepadamu membawa berita seorang yang tidak kau tugaskan, tidak kau gaji dia untuk mencari berita untukmu. Akan nampak. Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun, dan Allah akan menampakkan, mengeluarkan segala sesuatu yang kalian sembunyikan. Nah, ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, maka dalam salah satu muhadarah dia yang berjudul Al-Jarh wa Ta'dil Usulun wa Dawabit. Al-Jarh wa Ta'dil, pokok-pokok dasarnya dan dawabitnya. Masya Allah, indah sekali judulnya. Apa yang diantara yang dia katakan, wa nuqtatun muta'alliqatun bihadzal amr ayyuhal ikhwa fillah aidha, dan satu titik penting, satu poin penting yang sangat terkait dengan permasalahan ini, yaitu al-jarh wa ta'dil. Wahai sekalian ikhwa, wahia inna ikhtilafana fi ghairina, bahwasanya perbedaan pendapat kita, perselisihan kita tentang orang di luar kita, siapa dia? Diperjelas lagi oleh dia. Min mubtadi'in, min hizbiyin, min harakiyin, min takfiriyin, min sufiyin, min ghairi dhalik, la yajuzu an yakuna sababan nakhtalifu fihi fima bainana. Tidak boleh dijadikan sebab khilaf di antara kita. Siapa ghairuna itu tadi? Ditafsirkan oleh dia. Subhanallah, ya ikhwan. Allah tampakkan melalui lisannya. Baik itu seorang mubtadi', kita berbeda pendapat tentangnya. Mubtadi' sifatnya umum. Kalimat min mubtadi'in ini umum sifatnya. Imma mubtadi'in bid'ah mufassiqah, bal yashmul aydan mubtadi'un au mubtadi'an bid'atan mukaffirah. Kalimat min mubtadi' ini umum. Nah, meliputi baik mubtadi' yang bid'ahnya mufassiqah, ya, ataupun bid'ah mukaffirah seperti bid'ah Jahmiyah, bid'atul hulul, akidatul hulul, wahdatul wujud, ya, al-qaul bi anna al-qur'ana makhluk. Jangan sampai khilaf di antara kita tentang si mubtadi' ini tadi, yang satu menyatakan mubtadi', yang satu mengatakan bukan, yang satu mengatakan boleh kita duduk bersamanya, berdakwah bersamanya, bermajlis dengannya, yang satu sunni mengatakan tidak boleh. Jangan sampai kita berselisih dengannya. Kita semua teman. Jadi sekarang yang mengatakan, kita mengatakan bahwa Hasan al-Banna itu, nah, balun mudil mubtadi'un. Ada orang lain mengatakan, lah, dia sunni, alim. Nah, ahli sunnah. Di majlis ini, di ma'had ini. Itu ikhwan kita. Enggak apa-apa, cuma dia berbeda pendapat dengan kita tentang Hasan al-Banna. Yang satu meyakini Sayyid Qutb Mubtadi'un Dallun. Nah, barakallahu fikum. Yang satu lagi talib menyatakan, lah dia mufassir. Kita penting untuk membaca buku-buku Sayyid Qutb. Ya. Perbedaan pendapat seperti ini, ya, di antara kita, jangan sampai mengganggu ukhuwah di antara kita. Subhanallah. Aina hadza min manhaj as-salaf? Nah, di mana posisi ucapan ini dari akidah salaf dan manhaj salaf? Man salafuka ya al-Halabi? Siapa salaf anta? Salafiyah itu bukan sekedar klaim. Tapi salafiyah itu adalah amal. Amal dengan akidah salaf, dengan manhaj salaf, dengan ibadah salaf, akhlak salaf. Nah, barakallahu fikum. Min hizbiyin, dipertegas lagi, atau seorang hizbi. Min harakiyin, anggota harakah. Ini pimpinan Hizbut Tahrir. Ya. Yang berakidah Mu'tazilah. Yang suka atau mengkafirkan pemerintah. Nah, di antara kita ada yang menyatakan ini hizbi. Sebagian mengatakan, lah ini labas, dia masih saudara kita. Nah, boleh kita berkunjung ke dia, bersilaturahmi kepadanya. Nah, jangan khilaf. Yang seperti ini jadi sebab perselisihan di antara kita. Jangan. Kira-kira mau jadi apa ya, ikhwan? Di antara kita di ma'had ini, ada yang antipati terhadap tafsir Dhilalil Quran. Atau kitab Ma'alim Fit Tariq karya Sayyid Qutb yang mengajarkan akidah khawarij dan terorisme. Sebagian talib yang lainnya, enggak apa-apa, anak mau beli buku itu di kamar anak, anak taruh buku Dhilalil Quran, anak baca. Nah, Masya Allah, jangan berbeda pendapat, jangan berselisih, kata Alil Halabi. Nah, dia lanjutkan. Qala min takfiriyin. Atau seorang takfiri, khawarij. Jangan berselisih kita. Jadi ada yang mengatakan Abu Bakar Ba'asyir itu pejuang. Ya, mujahid. Ya, pahlawan. Ya, mukhlisun lillah. Yang lainnya mengatakan, lah, ini kharijiyun minal khawarij ini. Takfiri. Ya, sudah. Jangan ribut. Kita saudara. Kita sama-sama salafi. Barakallahu fiik. Ini manhaj Alil Halabi. Dia lanjutkan min sufiyin. Tentang seorang yang sufi. Nah. Kita berbeda pendapat tentang seorang sufiyun sahibut tariqah. Ya, Naqsyabandi misalkan. Ya. Tarikat Naqsyabandiyah. Jelas-jelas berkeyakinan wahdatul wujud. Bahwasanya Allah itu berada di tubuh makhluknya. Berada di mana-mana. Berzikir dengan berbagai zikir yang mengandung kesyirikan. Bukan hanya sekedar bid'ah dalam ibadah. Tetapi bid'atun dalam i'tiqad. Kufriyah. Yang satu mengatakan, lah dia akhlaknya bagus. Dia mendidik putra-putrinya bagus dengan pendidikan yang baik. Zuhud. Waro, kita berkunjung ke sana sekali-kali. Nah, ya. Yang lainnya mengatakan, lah kifadah sufi. Nah, Sudah. Jangan berselisih. Jangan perselisihan kita tentang orang lain menjadi sebab perselisihan dalam internal kita. Jangan. Kita satu ma'had. Allahu Akbar. Nah, kemudian dia akhiri itu semua dengan kalimat min ghairi dhalik. Dan yang selain mereka. Termasuk siapa? Min ghairi dhalik. Syi'iyun rafidhi. Nah. Ya ikhwan, barakallahu fikum, bagaimana kesesatan itu mendatangi seseorang, menghinggapi hati dan kalbu seseorang, barakallahu fikum, disebabkan karena dia telah meremehkan beberapa pokok dasar manhaj salaf. Antara lain adalah bergaul, bermajlis, berhubungan dengan ahlul bid'ah. Kita tentunya pada kesempatan malam hari ini ingin sekali lagi ana mengingatkan dengan asar salaf seputar permasalahan yang sedang kita membahasnya yang dilupakan oleh Alil Halabi. Nah, antara lain pernyataan Al-Imam Al-Fudail bin Iyad sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, beliau menyatakan sahibul bid'ah la ta'manhu ala dinik. Seorang ahli bid'ah, jangan kau merasa aman darinya terkait dengan akidah kamu, manhaj kamu. Jangan merasa aman darinya. Ini Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Wala tushawirhu fi amrik. Jangan kau mengajak musyawarah dia dalam urusan kamu. Jangan. Alil Halabi, ya, merasa aman duduk bermajlis dengan ahlul bid'ah, bahkan bermusyawarah dengan ahlul bid'ah. Nah, wala tajlis ilaih. Jangan kau duduk kepadanya, mendengarkan dia berbicara, mendengarkan dia berceramah. Alil Halabi duduk mendengarkan mereka berceramah dalam beberapa seminar dan yang semisalnya itu tadi, yang sudah kita sebutkan dalam beberapa kajian yang lalu. Merasa aman dia, merasa kokoh dia dalam manhajnya. Tidak tahu bahwasanya al-qulub dha'ifa wasyubuhatu khattafa. Bahwasanya kalbu kita ini dha'ifa, lemah sekali, sementara syubhat itu menyambar-nyambar bagaikan petir. Kita merasa aman, kita hadapkan dada kita ini ke petir itu tadi. Kita hadapkan muka kita ke petir yang menyambar kita. Kalau petir menyambar kita, terasa nampak panas di badan atau hancur badan kita. Nampak secara zahir dengan cepat. Tetapi kalau syubhat yang menyambar kalbu kita, kita merasa bahwa kita berada di atas al-haq. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka mengira bahwa mereka sedang melakukan amal baik, sedang membela al-haq, sedang berada di atas manhaj yang lurus, dalam keadaan dia berada di atas bid'ah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Demikian asar salafun salihin yang sudah kita pelajari. Masih tidak lupa dan tidak jauh dari ingatan kita pernyataan Abu Qilab al-Jarmi rahimahullah. Qala la tujalisu ahla al-ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu an yaghmisukum fi dalalatihim aw yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun. Kata Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, jangan kalian bermajlis dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Jangan. Ini nasihat orang yang sayang kepada kita. Orang yang telah mengetahui kondisi ahlul bid'ah dan bahaya bid'ah. Jangan kalian duduk dengan mereka. Dan jangan kalian mendebati mereka. Karena aku sangat khawatir, tidak merasa aman. Mereka itu ahlul bid'ah akan mencelupkan kamu dalam kesesatan mereka. Ya, terjadi pada Ali al-Halabi. Terjadi pada Abu al-Hasan al-Ma'ribi. Duduk dengan takfiriyin. Duduk dengan sufiyin. Akhirnya kalbunya tertimpa penyakit. Kalbu dia ditimpa oleh penyakit penyimpangan. Akhirnya Alil Halabi termasuk orang-orang alladzina yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wabtigha'a ta'wilih. Kalau kita melihat karya-karyanya, ceramah-ceramahnya, kita mendapati Alil Halabi termasuk orang-orang yang berjalan mengikuti, mencari-cari ayat-ayat dan dalil-dalil yang mengandung syubhat, karena menginginkan bid'ah tersebar, kemungkaran diyakini oleh umat ini. Terus dia menyebarkan syubhat, berdalil dengan ayat mutasyabih, berdalil dengan hadis yang mengandung syubhat untuk ditebarkan kepada umat, berdalil dengan ucapan beberapa ulama salaf yang ternyata itu adalah syubhat. Kalau kita langsung baca ucapan dia, na'udzubillah wal iyadzubillah, kita ini akan terseret. Namun karena yang membaca itu a'immah yang yarudduna ala ahlil batili batilahum, yang membantah kebatilan-kebatilan ahlul batil, wa yakshifuna syubhatihim, dan menguak tabir syubhat mereka menjadi jelas di hadapan kita. betapa besar jasanya para ulama itu untuk kita. Betapa besar amalan mereka ini. Mujahidun. Ya ikhwan. Maka sekali lagi, antum talabatul ilm, jangan sampai jauh dari mereka, dari para ulama. Jangan sampai jauh dari karya-karya mereka. Ulama yang hidup di zaman kita ini khususnya al-kibar minhum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kita cukupkan kajian kita di malam hari ini terkait dengan salah satu syubhat Alil Halabi yang terus dia jajakan. Sebelum itu kembali saya ingatkan bahwa Alil Halabi ini adalah tokoh panutan para pengelola dan pemateri radio dan TV Roja. Ceramah-ceramahnya ditampilkan, pengumuman tentang muhadharahnya juga ditampilkan, pujian-pujian terhadapnya terus dijajakan kepada umat. Nah, barakallahu fikum. Maka sungguh sangat heran kalau ada sebagian pihak yang mengaku salafi kemudian memuji bahwa radio ini pengelolanya atau pimpinannya adalah salafi. Salafi murni lagi. Nah, barakallahu fikum. Sungguh sangat menyedihkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka ini. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.